Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim lan niku setengah saking budi pakertinipun para ulama salaf. Taqdimuhum utai angsalipun dinginaken ulama salaf ing faqat darahima ing nyodakohne dirham badana nira lan pira-pira dinar pit amil jae dalam apa pangan wong luwe aja kok citok lho kan. Pakonono bagi swatil ngurya naweh sandang marang wong wudo lek duwe-duwe lho ni disikno ngeneng aweh ngei aweh mangan marang wong sing butuh ne aja wakmu dhewe kok pikir bangune bangunan kere dhisik tinggi aweh mangan wong keluwen. Nek ana wong luwe nang wong butuhne dipikirne belajar dadi santri sing ngoten niku. Aja mikirna awake dhewe, mikirna wong sing butuhne. Sing dibutuhne pangan dhisik pangan. Ing faku niku takadimuhum utai oleh dinginaken ulama salaf ing pakot darima ing ngimpakne ngingokne dinar dirham duit maksudipun dirham ya duit wadana niro piro piro dirham piit amil jae ing dalam nggih aweh pangan wong keluwen aja awakmu kok pikir sing butuhne sapa iki ngoten lho belajar ngono. Bagi swati ngurian lan aweh sandang wong wudo. Kok ndak duwe sarung kan jajal. Ngoten pundi sing sajake kekuwa mbok menawa saman purun kang telesan. Ngoten niku lho. Dilakone ngoten niku citape niki. Saman purun kang niki. Ngoten niku. Jagani lek wonge wis duwe neng upama sampean purun kang niki mboten kisinan neng tujuane iki sae tinggi ngeki pangan wong keluwen ngeki sandang wong sing kekurangan sandang ora-orane ngono nggih nyauri utange wong sing diutang ndak iso nyaur bapak-bapak iduyun lan mekane utang nyauri utang alat yang alat nas kang utang atase manungsa wahum utahe wong kang utang layak dirundan ndak kuwasa ngalah apa yae ngatasé nyauri utange. Lek sampean diparingi jembar, lek ana wong keluwen sampean tulungi tokone panganan, ana wong ndak duwe sandangan sampean tumbasne sandangan. Lek ana wong diutang ndak iso nyaur sampean saged sampean sauri. Ngalang imaroti zawaya ngerek ini bangun itu nih ngerek ini bangun piran-piran panggunan ibadah waduri omah mana kaya padane omah dikalahnya ini bangun omah lainnya uang butuh nih mangan kurang mangan joko aku sonu ora kurang jangan oleh kese butuh ngamal ngamal masih aman nopo malih biada zaman dan iki zaman pun gampang-gampang toko ngomong zaman wah buang ini narik-narik ojo tenan niki lo kita apa nanti kula ini mboten wantun kesian golek jalukan niku niki sebagian ulama wonten ingkang duwe pendapat aku iki timbang tangge bantu bangun alung tak tokone sego tak wene wong luwe ngoten. Lho lek ketepaan cethuk sing ngoten ndak disinan, ngoten lho. Lek tikae nggih ditampi lek sama niat bangun siap duwe dhewe sampean bangun nek wonge sampean tampi pun golek jalukan. Kitabe niki. Aja kok citok kok pengarang ndak sama lakoni alladzi la yujadu kang boten tinemu fihi ing dalam zaman sakniki apa kutu kekuatan ila bi muayanati asbabil maut kejaba kelawan lakoni piro sebab angel golek rezeki kalau sakniki angel banget lho kota kecukupan nang sampai diriwangi nyang Malaysia, nyang Brunei, nyang Jepang, nyang Amerika lho. Lewat saman sing enak-enak tong-tong nang omah golek tarikan lho lucu. Saman atas nama kiai, pamane. Aturaken kala iki khususipun ngoten. Kang santri wong sing magang dadi Pak Kiai atau malah-malah Pak Kiai. Saman ro wong-wong nek golek dhuwit diriwangi buruh-buruh sampai teko Jepang, Amerika, Korea, Hong Kong lho sampean kok enak-enak narik ngene lho. Ing kanal pakir lamun ana sapa wong pakir muktaripan ali ambut gawe sampai diriwangi teko Jepang barang lho. Golek kecukupan sak niki-niki. Niki nek ngarang kitab kok mboten sak niki zaman, kakarange kitab niki. Minanul kubrone kok niki lek dinukil saking Minanul Kubro. Kakarange kitab niki pun wonten. Angel golek rezeki halal. Au bidya bidini atau ngilangne rong pertolane agamane wong dene atau ngilangne agamane wong ingkang nalamon wong kemutabi dan aling ibadah lah sifat akan ndak ndek penggawane ku maujo lah sampean pahami wong tomak nyang ngene wong duwe niku ilang rong pertolane agama ngene lho wong julak njaluk nyang ngene wong duwe-duwe niku ilang nek rong pertelone agama mantawado ngalihoni yen lihinahu dahaba suru sadinihi wis ora ketang sampean nggih apa dalih sampean nggih masjid nggih pos tetek bengek nek sampean mengke carane ngoten ngilang nek kawibawan rong pertelone agama sampean ilang kejaba disukani sampean tampi sak lenyukane boto sitok nggih pun kudu ngapuane kok kala wingi ya alhamdulillah bocah mriki enten kepengin nggih masjid yang Malaysia lho Kang bocah pake saji niku kakak adik yang Malaysia sampe dadekne mesti rong dadi diawaki dhewe niku niku terserah. Neng lek gini ku cara neng beriki lek pancen tidak dibutuh nih tenan, tidak usah lek dibutuh nih tenan, monggo zaman gay papan ibadah. Lek tidak dibutuh nih, gini ku zaman mikir kecukupannya sandang pangan, ketenterman yang ibadah. Nih ku lo tak dimuhum ing fakod darohim badanari piit amil jae. Bagi swatil ngurian bakat kana teman-teman wonten sinten Abdullah bin Mubarak rahimallahu yang ulu niki sampean sumarep enten priyanto ingkang jamin santen niki ngingoni wong 40 omah ngalor 40 omah ngidul 40 omah ngetan 40 omah enten ulama sing lakune ngoten niki enten ora kok malah jalo yang ngulung ngingoni arba'in nadaron patang pulau omah mengkuli janib saking kabiara. Jadi belajar neng pesantren neng pondok zaman belajar. Makanya dijat wonten sin opo jago al musawwa kang sampun digoreng. Iku yuk malu diaturakan nila sama pihi dumateng panggilan dari pun Abdullah bin Mubarak wasalu sami nyuwun sinten kaum kau dumateng Abdul Mubarak wisain dan suwiji-wiji yu awinuhum kang nulungi sinten Abdul Mubarak kalau dumabdullah Mubarak dumateng kaum pengin marati masjidin dem gae masjid Pak Abah mampang yai utri wak dua gua yai nun saya kalau ini bangun masjid dering di atas bantu moh ini yang tadi lho moh aku pakola ngendika Abdul Mubarak lokmatun pibatni jae arjaku pimizani minima rotil masjidi lo ngamar tuhu wahdi sak puluhan panganan kang tak lebokne tenge wong luwe bisuk timbange amal luwe unju ing dalem timbangku tak banding nih aku ge masjid ijen ini aman pun ngelokne ane ora tau njaluk lho kecetuk sing ana dilokne lek ngeki ya ditampa njaluk sampai putih bu bokonge ya ora iso pun kemrikune lek nggih patok kelingane iki mungkin pendapat aku tenan masalah wong luwe butuhne banget takae sego ki matur nuwun banget. Lah bangunan ono kalane apik ono kalane ngrusak masyarakat dadi pecah belah masyarakat ya neng. Toro masjid diror ngoten. Masjid Kuba dadi munafik gawe masjid diror nggih pecah belah umat Allah gua niku lho. Dadi akeh masjid akeh musala terkadang ora ndadekne siare Islam mboten malah ketok pecah belah umat enten timbang ngono sedah atau kare sego wis. Tahu yang orang keluhan. No, soalnya ya, weh kacang agak musola, kemana malah ketok pecah belah umat. Contohnya diror. Pak Abah mau ke mampang sinten Abdullah bin Mubarak. Wakola nanti ke Abdullah bin Mubarak lukmatun bibat ni cae. Utawi sak puluhan dan wetenge wong keluar niku arjaku luwih unggul. Weh unggul pimisane dalam terajune amalku minimal rotil masjid katimbang saking ramekne masjid, bangun masjid lawa amar tuhu lamono mbangun ingsun ning masjid wedi jeneng ingsun. Pemaku iso ijen tapi lah tak tokone sego oleh nang keluar. Makot kanan Nabi teman-teman wonten jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kulung di konjeng Nabi darodallah tat kalau ngerasa kenal Allah bingatin yang kalau saron elek ahla kamu kongrusa Allah malau bandane pilmai watin dalam banyulan dud dibangun tok. Nah saman kau bangun kulung saya ini perintah guru kan. Ngibutin jaluk-jaluk alhamdulillah diperintah kon gai pondok gai pun ya selasana Allah jadi jembatan jaluk-jaluk maka sama no, sama kok bangun ya kalau bangun nih aku jembatan gulek-gulek dan kali pengen diperintah kali Habib Ahmad nih kat mulai masjid nih gini kok nih perintah Habib Ahmad ini jembatan ngantos gulek-gulek mulai jembatan halah kang rusak Allah malah bandane pil mai watin. Niki biasane ya alat. Ing dalem nggih bangun. Umume wong desa bar bangun omah telek-telek kena nggang utange akeh. Wonten lho gawe omah sik tas dadi tol disita blang lho niki enten ya. Mulane sing penak mawon nek ndak ene wis meneng. Ene gawe turan turan dipangan di sandang wae nggih mbangun monggo. Ning jane kene kok wae to nggih nulung wong keluwen. Umpama enten tiyang kados Mbah Yesaran nggih niku kitabe sampean roh dhewe. Mbah Yene kok jamin santri 500. Ya mboten saged ngoten ya ora ketang siji apa loro apa telu belajar ngono kan santri. Ojo belajar ngopen awak sampean dhewe, belajar ngopen kancamu. Ngoten lho. Dhisik belajar ngopen kancamu. Ajrone nang pondok, aja ngopen awakmu dhewe. Kok kau wis butuh wis aja. Mabil kadis ketutur dalam kadis edan kali malih kulu dirhamin teka beng dirham yung piku kang ing pakakan sopo ing dirham sopo ngabdu kaulo fain Allah mongko teman Allah iku yukhlipu ganti Allah ila makana kejobo duwe itu lho pi bunyanin kang gimbangun gak dijoli au maksiatin atau nge nulungi maksiat gitu kumben-umben gak dijoli sama tukoknya sanggih wene bucah dijoli tenang kan dijali minim ini dikele 10 ini pun minim sama tahu kalau ini anjing jebret ngebang ini yang Allah apa sewu rong ewu untuk orang sanggih lihat domen kono wes gimana tau mak ini paling enggak dijali kalau tiga 10 paling buatan ini pun iso pitong atus barang dikele dari patroan sama itu sama coba ya kok menuwe esok no kau nesangge bukan cili, kau lebih percaya oleh Allah kau ngijoli, lek tak tahu kau nesangge tahu ini bukan cili, kau ngijoli dijoli. Nasib tak gimbangun aku tidak, tidak dijoli. Ceri nyatanya tidak dijoli lo, yang baru dia orang dijoli, orang ini gimbangun, yang gini jamin mah dijoli neng kono kaca ini ku akhirote dijoli. Bundaran yang bawa tenti jel yang kono. Pakat kanan teman-teman wonten Anas bin Malik kontenan Yakulu menti ku Anas bin Malik roh itu rosopo yang sun daroja darojatan ing undak-undakan pi sulami berupati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam anda nih itu nih panggungi kanjeng Rasul nih ku enten ondo itu nih ondo nih kayu oklek-oklek nonton. Nah, kali Anas yang saya wanjing Rasul nih, kalau bangun nih, kalau kayak botol ojo, ojo nas, ojo, bening ono. Anjing Rasul kagungan dalam panggung neng, ini ku anda neng, ku kayu, klek klek konten mau nanti dandan nih kali siapa ojo. Ya takara ku kang ubah-ubah nopo, ondo nih pun panggung parot tuh ngarapaken neng sun Anas bin Malik. An abnia yang tuan jenengakan neng sun bangun neng sun ing andanipun panggungnya kanjeng Rasul bikot ngatin tinen kelawan bangunan boto panahane mongko nyegah kanjeng Nabi neng sun ojo niku kangge dalem niku kangge dalem maksude daleme kanjeng Rasul lek masjid pondok niku senes kalau ini pun wonten kenging lek tujane arep dijariane sedekah kanggo matine iso urip besok puanggah bangunan ini iso dadi jarian kenging ajeng kala wingi ulama kali kala wingi nah niki trape ngoten iki niki jamin sampeyan nek diparingi cukup ana wong keluwen tokone sego aman roh kitape ya kan. Ayo kang tibul kan, ada nih. Kampok kang purun. Nanti diterap nih, neng pondok diterap nih. Belajar. Lah mentah nih turah mono buat tangmu sekian nih rongkin, tali bang aku wah. Sauem baru karpe nih kurang, gue soteng diwil nih karpe nama sunnah lah berengel munda. Cukup aku. Butuh nih kaya-kaya ngeten iki penting ngono niku ari aman makola ngendi kok Kanjeng Rasul mah ora ana li kedingsun wali dunya kedhi dunya kuwi ndak ning kono ngeten lho tapi riwayatin ini bung itu bihura pi dunya aku diutus ora ora kon kumantil karo dunya wane dhewe ngrusak kok men marane ngono gedhe wong ora kon kumantil karo donya ati kuwi ndak kon kumantil karo donya walamu pati bingi marotiha ora diutus sapa ingsun demen marang donya ndak Ih wis rampung Pak Andika. Bapak bana teman-teman gawe sinten Abu Darda. Niki perlu pembahasan no, Kang niki mengke. Niki mengke sampean anu nggih lek sakniki. Mongso niki niki mengke nggih dilokne wong. Kanipan ing jamban babalah kok tumengko podalika panjenengan Abu Darda bangun jamban tumengko Umar bin Khattab nalika semanten khalifahipun bakana wonten Umar bin Khattab iku pikolapatihi bakana wonten sinten bangunipun Abu Darda iku pikolapati jaman dados khalifahipun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pak kata ba mongko kirim layang sinten Sayyidina Umar ile dumateng Abu Darda yakulu ngendika Sayyidina Umar unine layang min Umaro ilang Umair. Nah, Umar rupanya Abu Darda ilang Umair salam alik ama badu ngelai pun layang sakalat ka umka kelangan eh siro sopob ibumu Abu Darda anakan ala kakak jatun ila antajita imarat apa to orang kedua wamu saliannya harap ngeramek ini dunia gue. Ada ngomong bangun wis ini lek niki sampean kudu sak niki kudu sampean waca siji negari Arab niku negari ingkang panas terus. Nanti upama kotoran niku langsung garing benten enten mriki. Sampean kudu roh anazopatu minal iman. Ngoten lho. Gandengane ngoten. Gandeng ati ku anu ngono kae. Anu ndak oleh wujuan jiwambane teng pundi-pundi sampean teng sor kambil aja. Daerah mriki ndak kaya Mekah. Nah, itu perlu pemikiran, pembahasan dawuh ngeten iki. Terus enek hadis anadza patu minal iman Rasul dawuh ngoten. Niki hadise sahabat. Kalah oleh hadise Kanjeng Rasul anadza patu minal iman. Kebersihan, kesucian. Niku saka sisi iman. Kesehatan. Tenan kan? Mboten kena sampean maca dhewe ndak paham sampean ngomong kacaknya uang wah repot loh wah neng sasane wan wacaknya dewi sama ndak paham wan wacaknya uang repot gurakno disik taskehno wah ini butuhnya pembahasan wah mutuh wah bangun jamban ndak loh si jir loh daerah Medina kaki panas ndak tahu dan kayak begini iki jadi pomo sampean nuwun sewu ngene jebet garing ya. Sejene daerah sing ombo. Ha mriki tlecek nggon wong sampean nang sor kambil ndak gem gewe se repot. Wah aku mau ngaji kita mau ndale gewe se ngoten salah tampi sampean. Hadis sahabat niki dikalane kali hadis Nabi anadzabatu minal iman. Ten lho. Wah butuh titas kene. Aja panek kowe iso makna wis aku iso maknane ngene wah sledur lemu paham kowe bandeme wong ana ta wayahe ten iki mosok kowe bar Kanjeng Nabi aku ngramekne donya ala anta jida imarata dunya badar rasulillah mosok budar tak hantu ngukuh nengsun nalika seliramu Abu Darda ala tunduk anjen toran nyelene seliramu kitabi layang ingsun niki miyadikan saking tanganmu kata tuhadimu selagi rungkok rubuh ini bangun aja kok buang layang ini kalau dikorohi pahadamu mongkong rubuhan kan Abu Darda dumateng jaman kan dibangun waktu waktu ini pun nampi layang kalau mau hadis niki perlu sama ngulas niki damel anabel patum naliman karo ngas kawontenan daerah tanah mriko mbo bakek niku enten nek pirang hektar niku sarian bakek niku garing linting ngoten napa-napa pertama kula aturan kenangan sampean ya iki sederekku lu hadi menika hadil akhlak kok kula budi pekerti ning para ulama salaf was takfir kula aturi nyuwun ngapura sampean robaka ing pangeran sampean in wajata lamun nemu sampean nafsaka ing pribadi sampean mukhalifan nulayani lah marang lakune ulama salaf sing sampean ndak nggih landasan liya painahu mongko temu setune kelakuan lasor parana mulya iku maujud ing abdi kedhip kawula ila bidba'i salapi tohir kejawi manut marang para ulama salap kang bersih-bersih pil abnali penggaweane wal akwali dawe wal akhlaki budi pekertine. Maka turah itu teman-teman turah sopeng sun manting wong amaro kang rame nih bangun lahu di wong masjid dan di masjid bang ada mongkonya atru sopo goli guna sake manungso likoni him kruane manungso lan yusangi dunda bareng bangun nun sewu laturakan lahu sama nek niat bangun siap bundo sama diri. Jadi umpomon dene wong bantu sama ndak gelo umpun sama ngelok nih ngasun lu. Wah, nak bangun gue ni tak kelom. Engke dosa sampean bangun ni tu kali sama bangun. Si kada dosa sampean sah sampean ngelok ngelok ni. Wow. Bakat lain tu ruang sun. Man eh uang amal kang bangun lah kateng masjid dan masjid pak ada mongkonya terus opo goli bunas kata manusia likonihim kran manusia lam yus yusai tu tak kelom nulungi sopo manusia eh uang sing bangun kalau wow. Bareng ngoten wasaron wi dewong mikrodon kaya gunting piawadin dalem pun sifat kamengonipun niku gelo gampangipun aja. Ngan bangun kowe kudu siap namo dhewe dibantu syukur mari basane syukur ora dibantu cukup. Malah-malah kok njaluk aja ngoten lho Kang. Niki kitabe nasalu mongko nyuwun kita Allah ing Allah al-afiyah ing kewarasan iku pamesul hadza padanipun tiyang ingkang bangun gelane dateng tangga-tangganipun ingkang boten bantu iku ngasin durakani lillahi taala marang Allah taala padahal sama bu meno ganjaranipun wong al-kasil kang kasil bimin binai jawayati kelawan bangun pinggirane masjid iki layar dondari to bing ganjaran sapa wahidun wong suwiji menalatina sang akeh tabau pangrasane sapa kang bangun marang wong akeh piwoe batin wahidating rasane sepisan ing tabah kang rasane ing rasan-rasan sapa sih wong ing rasan-rasan pe ing dalem wahid niku wau wae kana tetkalane ana sapa man wong lahu iku kedhe wong malun bondo lek sampean dikeki bondo dhisik mumpun kesusu-susu bangun. Lha lho, sinten maksud niki? Saman tafsir tangi mangan sakmene, nyandang sakmene, ngoten. Kong sampean derajat umum kejaba derajat liyane umum mboten kejaba. Baiklah kan aman tatkala ana wong laiku lagedeng pemalun bondo layang bagi ndak prayoga. Nah utum prawung kang dene bondo apa ayung pika yen to ngempak ning bandane pilma iwatin ginawe bangun. Ilali daruratin sang kejaba panen dibutuhne secara syariah, teman-teman dibutuhne wong golek panen teman-teman. Lah ndak ngene iki wae umpun ndak ngelokne sing gak gelem bantu. Kadang penemune lah wah, kayak bangun malah jadi pecah belah, malah ndak rukunnya malah jadi rame nih, malah jadi koyo duru-duran rebutan anu kayak ngono. Halah, tuh kok nih segwe nih bocah sing keluwen. Nih kok kita apa? Kena sampean mempeng semangat krono dibutuh nih bangsa syariat. Pakai pabiman moko kaya apa yas alun nasing niku duwit dhewe lho Kang. Kuwi ndek dhuwit jondang-dang kesusu-susu nggih bangun lek ndak penting banget. Lek dibutuhne tenan baru aja meneh kok sampe njaluk pakai pabiman moko kaya apa kelawan wong yas alun nasa kang dangune njaluk marang manungsa ayu sang iduyen to nulungi sapa manungsa ing wong wayu awinu tegese nulungi sapa wong ing sapa manungsa saya wong kang bangun pil bina ing dalem bangun. Malah-malah lek jalukan yo ora gelem lho. Duwe dhewe man sik etung-etung manfaat apa ndak, manfaat apa ndak. Beh lek ndak manfaat kadung dadi jebret duwe sampean tak lho karepan tak meneng-meneng tak nggih nopo sego wong keluwen oleh ganjaran lho. Tenan. Wah, tuh aku yo iso bangun aku iso. Manfaat apa enggak itu Pak Labulatur yang ngertosan pandali kama katan budi pekerti ini pun para ulama salaf yaki sederek kula. Bah daru kulatur ya jadi sampan dimanteng perkawis yang kakak sebat kalau wau bangun-bangun ngajeng kalau wau tanpa wonten kebutuhan kang bangsa syariah kula hadri kabeh wedi walhamdulillah rabbil alamin. Nah min akhlakihim sae budi pekertine pun para ulama salaf. Sidatu ijtihadi muntahe banget yang saya menemen-nemen ulama salaf ing ibadati ning ibadah lailan wa naron rinten lan dalu. Dalu ran siang. Rijalan wanisaan siang ni jaman siyen. Kulo jaman tasik tahun saya ketpitu dulan teng abab nih oke. Kulo sobong abab tahun saya ketpitu anggo pitung puluh telulas tahun. Nih kulo jam telu wonten priantun nih kumpul sami teng masjid berduyun-duyun teng masjid. Jam tiga nih kulo lanang wedok sami pun berangkat teng masjid. Sak niki ampun. Soale niki ndak digawe. Kenek sampean bahasa Inggris monggo, Amerika monggo, bahasa Prancis sampean jerangne monggo ning jelas sing jelas kaum sampean iki bahasa napa? Ngene napa sohatul kalam ayo kosa min tanah purin goro batin kalpun zukin. Diarani kalam bahasa iki sama adepi kaum napa? Lek kaum intel kok sampean bahasa Inggris, Prancis, Jerman monggo ning lek sampean sadep niku wong di Yunun Sewu biasa nggih bahasa Jawi ingkang halus sing sae. Lha lek kan santri sampean belajar bahasa Jawi, bahasa Indonesia gampang apa kotbah yo. Tapi bahasa Indonesia. Han belajar bahasa Jawa sing halus. Mbok menawa ngadepi sing sama ngadepi niku jamaah sampean ning basa Jawa, wong Jawa sing paham kuwi sampean bahasane Prancis sampean jekne bahasa ning gak paham nyatane utuh ndek ning perubahan akhlak budi pekertine pon iki lho. Pejalan wanisaan wadawam wadawamam wadawati wadawamu kang sidatu wadawamu muadibadim lan oleh langgengake oleh netepi para ulama salaf ala tiami lail ngatasi sholat dalu masih aman apa male piyaya disata indah waktu rendeng ini udan-udan malah niku malah udan niku diuji niku teko ponda dan umum malah udan gak teko udan Mian kuale, udan diuji mesti teko. Ndak udan wajar teko kuwi. Ala udan ndak wong peng-pengan ndak iso teko. Wong ada mau ruyati murenenge oleh ngaweru sapa ulama salaf nupu saum ing awake bidalika. Lho senajan piyambak siang dalu kados mekaten ndak rumangsa piyambakipun kala ngiso netepi sak siji kewajiban bener rumangsa. Umongso sik pepeko ngoten lho. Nopo sami yang pribadine ulama salaf bidzalika kan mengko nemen-nemene ngalahaden ngatasi wong kuli wong suci nang imin saking dhek ndak rumangsa lek dhuwur weh aku pol-polan ora. Wanahum teman ulama salaf kamu jenenge ulama salaf bidurotin wakidatin kelawan jus kang cilik min wajibin saking wajib. Ini wajib hukum kila saking wajib PKI ya Allah Ta'ala. Lain mengatasi rumah saya namun temanku. Mung sak cuwil sak bisaku. Cora Imam Ghazali. Amal kulon jenan sami. Badal kulon jenan di ibaratakan wong sing tani. Nggawa ketimun. Nggawa brungko. Krai. Atau semongko. Soan ngasaning bendoro. Lho ditrimo pun matur nuwun. Wah, aku rono nggo samene brungkoku sak trek lho. Ora ngoten ditrimo wis bejo. Ale apa? Kata priantun ingkang agung-agung para malaikat, para nabi, rasul, wali, kabeh sebo ngaturne ibadah kang dipun serupaken inten. Lah kok sampean namung ibarate ibadah kok sampean niku ibarate brungko. Kraih lho brungkane timun utawa mau diterima pun alhamdulillah. Wah, aku ki wanan meguru ana ngene aja ngono. Bajami ini lho banyarana balene katakan para ulama kuno jami ang ibadatihim. Kabeh ibadatipun para ulama salaf nane ame saking nikmat Allah tilayati kuna kang ndak kuat sapa para ulama salaf lah marah nyukuri nikmat, syukur nek nyukuri rumangsa ndak iso nyukuri semono kuwi Mas. Ya Allah namung semanten. Kula nggih namung semanten kala wau, sumerep kula nggih namung ngoten niku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Bakana wonten sinten Rasulullah katakan Rasulullah sansam yaqulu di Kanjeng Nabi. Rahimallah muga-muga ngasih Allah akwaman ing kaum yang sabum kang nyono-nyono ing kaum sapa nasu menungso marodo lara wa mahum rono kaum. Hom kaum marodo lara ndak ati pucet-pucet to Kang saking leprehatin. Iki leprehate maksude. Walakasan di kokasan yakni ijtihad hum. Ijit ini ku ijit ijtihad hum oleh teman-temannya ulama salaf ang ibadat tak ingin ibadah wakano ono poro salaf yak malu neng amal amal biri piro piro ngamal bagus saya kopo napa doa di ala yang atas ini tidak neng amal arot dari titulaku tidak diterima ya Allah dah nih kaya apa kecil isaku ismono kembian kaya teko saya dan tidak diterima kaya apa ya Allah nama ngonten ora kok wah aku ki mbak nongane amalku wis akeh apa ora kok ngonten sanu ki ndak diterima terus sapa nang kono piye ya bener kusnudzon dhateng Allah neng mboten banggane amale mung banggane paduling pangerane ulama salat ngoten kang santri. Bahkan kasan bisroi mullah ya kulun di kosinten kasan bisri yakot adrokku teman-teman nemu ingsun nak maman yang kau merasa kiptu kantaran ingsun towa ipa piro pantan pamakanu mongko ndak tau ono sopo pantan ya proku nabunga-bunga bisen si ji-ji minadunya saking dunyo akbala lak ketekan dunyo wala bunga-bunga lak eneng duwe eneng kebungan ndak wala yang zanu ndak susah ngalasain adbaro yang atasnya mungkuring suwi-ji-ji dak duwe-duwe pangga karena padahal yang paling malu lebih gede kan timbang duwe iku mang sing diharap apa padahal pangeran kadang kali Allah tiga aring-aringan duwe kadang orang ndak mbak salah sing diharap apa padahal pangeran kok bahkan atanan kufi oyunihim fi ayunihim dalam peningalipun para ulama salaf bahkan wonten apa duit ini lho kan si ini wau dunya fi ayunihim peningal ulama salaf ahbanu luwe henteng minatul podor lebu ini ku podor karo kertas ini ku podor. Alati ya tauna kang idak sapa ulama salah paling atase lebu apa bedane. Makana wonten sapa kadhum salah setunggalipun ulama salat yang isu piyambakipun sugeng tula umri sak jeging umure layat pe ndak tau nglempit lha kede ulama apa sapun ndak tau nglempit dedet. Balaya muru lan ora perintah kadan siji menali saking bojone bisungati pamen kelawan ngolahne pangan aku gekno ngene ndak enten belas sak jege urip aku masakno ngene ndak pernah enten balaya jaluna ora ndedekake ulama lho ngene adoh sehan kula sampean neng roh lho sing antar itu wacane roh aku nak sampe kaya ngono kuwi awake rong pira lho lek santane penerus ngene lho maksud kula niku mbok ngiya titik-titik setapak demi setapak iki besok sinten kadung labele pondok Al Ma'hadul Islami Salafi lho kabeh labele pondok pondok salafiyah ning lakune ulama salafi lek ndak kita titik-titik lakone ndak nggoroi ngene lho aman gawe label pondok Al Ma'hadul Islami Salafi Ma'dilul Ulum pondok Islam basa salap. Nek lakune santri ne kiai ne ndak salap. Ndak ngapusi mengki. Lho diwaca ben lho ya titik-titik wa mal walau bi asri ka zakat ya ra ketang 10 sak pro 10 paribasane pun sing kuat nglakone dilakoni. Wala ya jaluna ora ndadekake ulama salam ben mantau salam ben al ardian nang bumi sean siji-siji dan namu tet kala turu. Aman paham ndak lemek-lemekan. Ha kok lek jaman bujang kaya sampean ndak lemek-lemekan tengah alas ya alang-alang alang-alang cetuk watu ngene lemeke watu. Pak Mudin Burah nih lho aman takoni lek turu ning laut ngoten niku ba napa lemeke watu gudin ngono manggong nang dhuwur watu kan. Tidak leme-lemean yang pasir ya pasir ini itu zaman si nom-nomane zaman si nom-nomane tidak misalnya setuai lah tidak bisa serba repot kayak ini masuk angin zaman si nom-nomane boten. Ini maksudnya tidak leme-lemean turu saya ini masuk angin bahkan ada sapa ulama salaf amilin padha nindakne bi kita bila singgih pedoman dawe Allah lan Rasul ngono. Quran kadis pedomane ijma kias iku genepe. Ndak lepas saka mriku. Wa tariqu kullu masayyin qad kuyida bi kitab rob diwal kadis ta salat. Kabeh para guru-guru ndak lepas apa lepas orang kadis nggih semes, ngoten lho. Kejabi aulia ingkang istighraq ingkang majedub kejawi. Nang sampean pun terok-terok. Aman dudu wali terok-terok wali. Ndak salat kok bojomu ndak salat. Aja ngono sampean ndak ero salate. Sampean ndak ero salate sampean. Sampean delok dhewe tok. Sedaya para ulama salam ndak lepas saking petunjuk Al-Qur'an ingkang dipun damel lan hadis Nabi wakanu. Ana para ulama salaf iku idajanahum tat kala peteng ing ulama salaf apa lek luwengi komo lek bengi salat ala jamihi ngatasé dlamaane waqtara sung lemene ujam pipine dilemene kalih nangis bakale awakku yo ngene iki urung mati urung dipapakne ning kuburan wis dipapakne ndak kaget besok mlebu kuburan ndak kaget dilatih kowe besok ngene iki nangis apa ngguyu ngene mu iki besok bakale gelem ndak gelem ngene iki jen terus diuruki ngono kae bapti rasulan pondok terasu podong lemake ulama salah jauh mengerepet dananipun wajarat nuli mili podong kelingan besok bakale aku ngene iki ngene lho neng konongko cetok mongkar nangkir apa basir mau basir molekat sing getak-getak apa molekat sing bunga kelek ngamal elek kula sampan niku sing akeh nggih dadine mongkar nangkir getak-getak lek amal kula sampan sing sae niku mengke dadine molekat ingkang ganteng rupinipun sampun sampean tilem monggo samane cane ngoten jeneng takone mboten enten. Niku mbayangne tak aku besok neng kono ki piye? Ngoten ulama niku santri. Wah, kok aturaken, kok mboten kok mbatasi namung kanca-kanca santri dene Pak Dungke-Dungke, pamanipun anu mong kitabipun anu mong nggone lek kanca santri kok suwun kitabe ngene iku. Para ulama niku ndak lepas Quran kadis. Titrapne tenan ngeten iki contonipun. Ngalaku dhewe ngatasé pipinipun para ulama salaf Allah sami nangis ndrodhos nangisi bakal ngoten niku katakan ing kono ya nuden anjangdunu nyono sapa dakil wong kang mlebu laung dateng ulama salaf pinahaza teman satune banyune nangis iku mail wudu tikara banyu wudu eneng priantum mlebu tas wudu tibae banyune nangis ndrodhosipun nangis kelingan bakale ya ngono kuwi ning kuburan. Maka dakola ta mlebet sapa jamangatun gulungan tiyang kathah ngalang Umar bin Ajwasi ngatas Umar bin Abdul Aziz. Timarodiye dalam gerahipun Umar bin Abdul Aziz nyawadunu yuawi dunau sami nili ngendangi. Sinten priantun dumanteng Umar bin Abdul Aziz para au mongko pirsa sinten para priantun dumanteng Umar bin Abdul Aziz dipirsani nakila jismi kuru badanipun jidan sangat kuru. Pakulo matur para priantun jeneng khalifah lho Kang niku. Ya auliya nggih sok. Lho nuwun sewu Umar bin Abdul Aziz maladhi balagha bika ila manara. Sampan ngantos-ngantos ngeten niki napa? Pakulo takon para kaum lan dumateng Umar bin Abdul Aziz mau ten napa aladhi perkara balago kang tumeka bika ing sampan ila manara dateng perkas kang kang sumerpi kok ngantos kurune ku zaman napa? Pakulan jawab Umar bin humumun wan zanun tu wilidat mengko kula niki susah. Benjing dintenipun dikisapi amal kula kanca-kanca kula kuatir wasuil mungkapi kuatir mati kula nimbali pungkasan elek ing pungkasan kula bali kanthi suul qati Umar bin Abdul Aziz san santri han bayang Umar bin Abdul Aziz niku garwane kali kumpul garwa rong tahun setengah ping pindho zaman-zaman ya. Saking nangis terus lek bengi nangis terus nang Allah. Wonten ditakoni priantun ingkang sami nilii nampa Umar bin Abdul Aziz ingkang jenengan susah kulane nusane benjing dintene dipun kisapi amal kula lan nusane pejah kula mengke pejah dos pundi kula kuwatir nek sampe ndak nggawa Islam. Dalam mamata sumangsane pun sedo sinten Mansur bin Mutamir kolan matur sinten rajulun wong lanang li umi dateng ibunipun Mansur mapa ala Mansur bu dos undi anu nuwun sewu sugengipun Pak Mansur kados undi nggih bu pakulat jawab ingkang ibu oh anu Mas ina Mansuron soma piyambak sajeging urip poso mboten tau moka malam yatur mboten tau muka ilangin darobi kejawi pas kejah nih nah, ini upi ambek muka nah, sama ndak ngelok nih enten priantun poso lo cetok kiai enten yang ngelok nih ngelok nih mendel mawon wong ilmu ni Allah diibaratakan pitung segoro langit pitung segoro bumi ini di ngebang ngemangsi ngenulisi ndak entek kok. Pakot karena teman-teman wonten sinten Ibnu Natu Jarihi. Anak wadonipun tangganipun Mansur, tarau sumerta nggo anak wadoning tangga ing Mansur Daimas Kiami langgeng asalipun jumenengi lek dalu salat ngantos kados cagak. Saking dangunipun lek ngadat ngoten lho. Tanggane wedok niku nuwun sewu anak wadone Jarihipun tanggane sumerta nuwun sewu bu. Dakno kok mriku enten cagake sakniki mboten enten teng pundi cagak dakno nika. Oh, cagake digawa pe dijaluk sing duwe. Pih, nek yo kelangan cagak, dikira cagak. Dikira saka saking le ngadeg dalu niku dang. Mboten ngadeg kok sampean kula Allah kata Allah sampean lamun kula kula mboten ngoten. Mini mek jaman kula sen nggih niku sabi kisma alipam sajadah muluk niku nggih surat. Alipam sajadah nggih surat, nggih teko niku inama yu'minu bi ayatina ladina idza dzukru bi kharru niku sujud tilawat. Sujud ta wasabaku bi ummu la yastagfiru sujud tilawat. Allahu akbar niku terusakan surat terus ruko jaman anu kula ngoten surat-suratane nggih niku lek Jumat Selasa alif lam sajadah muluk ngoten niku purkon ane kula Allah kat Allah somat lan dalem alam nyurat lan sing wis ndang cukup rana ina apa ina kal kosar pasuruan pokoke tolong ayat cukup wis ya wis Nah, zaman ini dah ngaham, nanti kalau cagak surate dawa kadang an'am kadang kahpi sa'uko. Ngerti kan? Kadang sa Israel sak kahpi ini sak niku sak rekangan. Kok nganti dawa? Ala sutki dari ngatasé lotenge dalemipun Syekh Mansur pakanat mongko ana sapa wadon jariya tadunu nyono ana Pak Mansur kumudun cagak atawi lukang dawa litauli kang litauli kiyame kon dangunipun jumenipun Syekh Mansur palamamata sumangsane sedo Syekh Mansur pakok kedatu mongko kelangan jariya ing Syekh Mansur pakola takon sapa jariya liali dateng keluarganipun mas ana dalikang lho sakone utang pundi Bu? Atikan kang ana sapa saka pakok suktiku ana ndukuring klething sampean pakok lu sampe jawab kaum lah dateng wadon jariyah kodama ro dhewe suwan nang pangerane. Pakolat mongko ngucap sapa jariyah kae pakok lu kados pundi ngucap sinten kaum lan yakun mboten wonten pisuktina ing dalem loteng kita apa ngudun cagak wis ndekne cagake ndekne wong saleh piye sapa gantine. Ngoten lho. Wong saleh ini nongko caga ing desa, caga ing negara. Lho, zaman Allah dawane kok ndak mungkin Allah nurunake siksa selagi Kanjeng Rasul sak namriku wa maka Allahu ya'dzibahum wa anta fihim. Allah ndak bakal nurune siksa Muhammad selagi seliramu sak neng kono. Wong saleh neng insyaallah sampe ndak diturune barak. Nah, maka Allah alim bau melayu mesakurun Allah tidak bahkan nurun asal kaum me podo nyuwun ngapura neng Allah. Wah, dia neng cagai piye sana dan bakal hilang piye sana. Inama dalika anak di Mansur karena Yakubu tulalail. Wonten saya Mansur solat. Sak dangune pun dawane pun dalu angkot karena Imam Ahmad bin Hambali radhiyallahu anhu daiman piambae pun langgeng yat kurung nutur dalika riwayate Syekh Mansur wayapi nangis Imam Hambali lho kan kata taptalae nggo dadi teles apa lisyatu jinggotipun Imam Hambali makana dawuh tutoki wonten dawuh tutoki ku yuwasilung ibadatan nepung ning ibadah lailan wanaron siang dalung ibadah lam katalam koi nggo mboten keri lau kaduwe panjenenganipun dawuh tutoke apa wektu dahat wektu yakulo kang dar wis nampek lali mangan awan bengi salah ndak ngombe ndak mangan pakana mongko wonten sinten panjenengan dawuh tutoke yakulo dahat asawi koi niku sagon roti gandum glepung gandum Bapak tita remuan roti dunal kok curah roti sing gede-gede mboten. Waya kula lan piyambake pun maca ben amat bakil lukmati ini lho. Waya kula ngendika sinten rawi kan? Ben amat manggil lukmati antarenipun asalipun ngelek. Wadani ate. Nah, ngemah mamah roti kang dipun mam kala wabang antarenipun ngelekipun kira tuh kandhe sik maca Quran karo ngelek niku lho mamah ini karo maca Quran. Sampeyan sing ahli Quran ya ngono. Kula rawuh ndika padha kala mlebu ale dumanteng dawuh tuta sapa raja lung lanang yauman setunggalipun wedaya zuru ziarah. Maro amangka pirsa sinten panjenenganipun kanca ingkang ziarah kala jul pisak pribadi wonten ing payan dalemipun Syekh Daud. Jadaan ing papakurma maksun kan sampun pecah-pecah pak baro mongko werta-werta sinten dayah dumateng nyuwun sewu yai. Anone pun payone pun sampe amoh yai. Iye payane kok gedhong niku lho Kang, cara sak mangke gedhong blarak ngoten lho. Papakurmane kok kaya blarak. Nyuwun sewu yai niku payone sampe amoh. Pakolan jauh sinten dawuh tutai wallahi demi Allah derek kula ya aki inali fi hadzal kula ni 20 taun mboten tau ndaha izin kula niki kula 20 taun manggon ning omah niki mboten tau ndelok payone kula izin izin kala Allah ndak tau kula mboten tau ndangakne sirah kula maropak to sih mboten tau njunjung kula ing sirah kula ilah sapi marang payone omah kula mbok hayaan min kula izin kali Allah. Niku Dawud tutoki lho kan. Pakot kanan nasu yak milu nala Ahmad bin Razin. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Allahumma la'il ma ilama alam tanam pangpilmu alimi walimu ta'alimina tawil umrohuma wasakhek ajazadahuma wakbi rizkohuma kusnawatima matuhuma ya Allah salim lahuma mengkole balain di dunia wal akhirah wa mengkole hamen wa mengkole korupin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin.